Nanti gimana saya? Nanti kemudian saya makan apa? Nanti gimana saya cara memberikan bakti saya kepada orang tua? Akhi, masalah dunia dan masalah rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Antum tidak perlu khawatir. Karena bagian antum telah ditentukan oleh Allah. Allah telah menjamin dunia antum. Dan tidak perlu khawatir. Yang belum dijamin oleh Allah itu satu, kehidupan akhirat antum. Nah, kalau kehidupan dunia antum sudah diatur, maka walaupun antum lulusan pondok, kalau rezeki antum itu memang 100 juta, dapatnya 100 juta. Kalaupun kemudian ada orang yang rezekinya cuma 50 juta, walaupun dia itu lulusan UI sekalipun. Kenapa? Rezeki itu dia telah takar oleh Allah, dan tidak ada zat yang maha adil di dalam menakar setiap rezekinya kecuali Allah. Kenapa? Biasanya tuh gitu. Nanti kerjanya apa? Dunianya berapa? Gajinya berapa? Tunjangannya berapa? Nanti saya ngasih makan ke istri saya apa? Sampai itu. Yakin. Maka kemudian antum pahami ya, makhul itu menyampaikan satu kata yang bagus sekali. Makhul ini salah satu ulama. Beliau itu mengatakan tentang proses rezeki supaya kita itu tidak ragu. Beliau berkata apa? Orang kalau sudah melewatin masa balik, kok masih ragu dengan konsep rezekinya yang diatur oleh Allah, berarti dia harus merenungkan kembali perjalanan dia ketika masih bayi dan ketika masih menjadi janin di dalam rahim ibunya. Loh, kalau kemudian antum ketika masih di rahim ibu antum dulu, ketika antum baru jalan, antum tenang ketika antum menghadapi rezeki, lalu kenapa antum ketika sudah belajar agama kemudian tidak merasa yakin dengan rezeki yang Allah berikan sama antum? Tuh, ingat ikhi, dunia itu sudah dijamin oleh Allah dan kita tidak pernah ngerti. Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tetapi kitalah yang ditanya. Kita hanya menjalani apa yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Jadi antum jangan pernah merasa bahwasanya ketika antum sibuk dalam agama, kemudian antum nanti rezekinya menjadi sedikit, dunianya menjadi sedikit. Tidak ada cerita kayak gitu. Saya punya teman SMP, tidak tamat. Teman SMP tidak tamat. Di SMP aja dulu sebelum masuk pondok, alah nilainya tuh pas-pasan, sering dapat 5. Kalau kemudian ujian, itu pun juga saya merasa ini juga gara-gara gurunya kasihan. Mungkin asalnya 3, tapi kasihan dikasih 5. Tapi hari ini tahu, dia punya bisnis di Jakarta, kemudian AC, outdoor, disewakan. AC-nya berapa? Sampai ratusan AC-nya. Acara-acara besar di Jakarta itu nyewa AC sama dia, AC outdoor itu. Padahal apa? Fisika, matematika dapat 5, tapi hari ini rezekinya jauh lebih banyak daripada yang lulusan ITB dan IPB. Kenapa? Allah yang ngatur. Berapa banyak itu adik-adik kelas anak yang kemudian hari ini punya bisnis macam-macam, sampai omsetnya ratusan miliar, sampai ratusan juta. Kenapa? Karena sesungguhnya belajar agama itu tidak berarti bahwasanya antum merasa tidak pede dengan rezeki yang antum nanti dapatkan. Yang terpenting adalah kesibukan antum untuk agama Allah. Allah memberikan manfaat kepada antum sebagaimana manfaat yang antum berikan kepada agamanya. Jadi jangan dijual ilmu akhiratnya hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia.